Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami kedah terus syukur nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi pinten-pinten kanikmatan, termasuk hudurnya napa kehadiran kita wonten masjid punika. Alhamdulillah, untuk sedikit kita mempelajari ngaos sareng-sareng, khususipun menyambut nggih kehadiran bulan suci Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged kepanggih bulan Ramadan, saged menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk menyambut ya kedatangan bulan Ramadan, paling tidak kita harus mempersiapkan diri. Kedah mempersiapkan diri. Kenapa? Karena bulan Ramadan niku boten bulan sing biasa. Bulan ingkang mulia, wulan ingkang amal soleh niku dilipat gandaaken. Nek misale tiang ingkang badhe tutulan misale wonten informasi bulan ngenjang wonten momen besar, manawi sadeyan teng kegiatan iku, untunge bakal lipat ganda, untunge kathah, bakal rame tiange. Biasane nek mireng informasi ngoten niku siap-siap, nek mboten wonten modal ben nyilih modal mumpung, ya kan. Sing biasane mboten dodolan be melu-melu dodolan. Termasuk bulan Ramadan kan sing biasane ora dodolan ya melu dodolan, ya kan. Sing biasane dodolane sithik ya nambah modal, ya kan. Ngertos sih. Ah niku masalah dodolan. Kenapa mempersiapkan begitu awal ya? Mun dangu-dangu pun siap-siap. Karena ngertos nek keuntungannya bakal kathah lipat ganda. Nah semanten ugi tiyang ingkang badhe ngamal wonten bulan Ramadan, manawi kula panjenengan sami ngertos, manawi badhe angsal pahala ingkang lipat ganda, kedai nggih semangat. kedai nggih persiapan. Nek masalah dudulan be persiapan, masa masalah amal mboten persiapan. Maka ya kula panjenengan sami kedah persiapan sak direnge mlebet wulan Ramadan. Terus persiapane nopo? Ha niki, sak direnge kula panjenengan sami mlebet wulan Ramadan kedah persiapan. Persiapan yang kula panjenengan sami kedah laksanakaken. Pertama, ilmu. Ilmu tentang amalan-amalan wonten wulan Ramadan. Supados amalan ten wulan Ramadan niku dados amalan ingkang ketampi. Ketampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman kula panjenengan sami manawi pun kesel-kesel ngamal tapi mboten angsal nopo-nopo, mboten ditampikan eman-eman. Kesel-kesel puasa orang itu apa-apa. Kesel-kesel sholat terawih mboten angsal nopo-nopo. Kenapa? Mboten dilandasi ilmu engkang leres. Mung melu-melu tok. Kancane tetanggane puasa, melu puasa. Jarene wulan Ramadan ki kudu puasa. Puasane kaya apa wis melu-melu kancane lah. Jarene kaya kiye, kaya kiye, kaya kiye. Terus tetangga kiri kanan berangkat ke masjid, ke musola. Padahal napa sih? Traweh. Traweh sih kaya apa wis melu-melu bae lah. Sing penting kan melu. Nah, tiang ingkang amalane cuman sekedar melu-melu tok niki. Bahaya. Soale mboten ngertos. Amalan ingkang sae niku sing pripun? Kula panjenengan sami ngertos bahwasanya yang namanya amalan itu harus didasari ilmu. Kula panjenengan sami nate mirsani nate mireng nggih. Ucapan Imam Bukhari rahimahullahu taala bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Imam Bukhari ngendika ilmu niku sak diringi ngomong sak diringi ngamal. Ngomong babakan agami. Ngomong babakan pertanian, be kudu ilmu. Ngomong babakan permesinan, ya kudu duwe ilmu. Ngomong babakan kesehatan, ya harus dengan ilmu. Apa maning ngomong ngendika babakan agami harus dengan ilmu. Nek salah ngendika masalah pertanian paling kerugiannya nopo ya paling panennya ora maksimal apa gagal panen. Nek ngendika masalah mesin tapi mboten didasari ilmu paling mesine tambah bodol. Paling tambah bodol. Ngendika masalah kesehatan ngawur ya sakite tambah parah paling mentok-mentoke nggih seda. Tapi nek ngendika babakan agami salah klentula. Mboten teng dunya tok sing rekasa, teng akhirat langkung-langkung malih, tambah-tambah malih rekasane. Ngawur masalah agama. Berarti apa? Dusta atas nama Allah nglombo. Ya. Nah, Makanya berbicara tentang ilmu agama harus dengan masalah agama harus dengan ilmu. Maksudnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula seseorang kalau mau beramal. Manawi kula panjenengan sami pengin ngamal sing sae kedah dasaripun napa ilmune pundi? Wonten ilmune. Supados mboten salah. Nah, barangkali kita pernah mendengar atau barangkali beberapa kali kita sebutkan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Man ta'abbada bighairi ilmin kana mimma yufsidu aktsar mimma yuslih. Sinten kemawon engkang ngibadah tapi mboten didasari ilmu, maka kerusakan itu langkung kathah tinimbang becike saene. Sing sae lah kalah, malah mboten wonten saene barangkali. Kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Kenapa? Karena yang namanya amal harus ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kayak apa orang ngerti, orang paham. Kata tiang engkang menganggap, berpandangan bahwasannya sing penting ora napa jenenge ora wonten wonten pamrihi, tidak peduli kalau amalan itu menginginkan pujian dan sanjungan orang lain, pengin dipuji napa kuatos ya menawi dicela diomongi lah ke dening ora puasa dhewek. Bukan diomong lah melu puasa, kenapa sih? Bukan diomong tanggane. Dening misale melu traweh lah, yuh pada melu traweh, kenapa sih? Ya mbok diomong tanggane liyane pada traweh, masa ora traweh dhewek. Ah. Ini berarti beribadahnya bukan karena Allah. Supaya dipuji atau takut dicela. Justru ini yang berbahaya. Inilah riya. Perkara yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Perkara ingkang paling dikhawatirkan Nabi niku syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya, napa niku syirik kecil? Beliau menjawab riya. Riya niku napa? Nabi alaihi salatu wasalam nate maringi contoh. Yaqumur rajulu fayusalli. Seseorang berdiri melakukan salat. Fayuzayyinu salatah, terus memperbagus salatnya. Salate digawe katon husu, katon tenang, katon dawa. Kenapa? Lima yara min rajulin minhu. Disebabkan karena sebab wonten tiang ingkang ningali. Subatus dipuji, ah sholatnya dini ngapik temen kita, lah ngising suwe temen ya, sujudnya suwe temen. Nah. Ini percuma. Buatan ditampi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ngendika, inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan min qalbih wabtugia bihi wajhu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala buatan bakal nerima amalan kejawi ikhlas hanya mengharapkan pengin mendapatkan pahala, mendapatkan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit mirsani wajahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten ditampi. Semanten ugi manawi tiyang niku mboten ngertos pripun kedai ngamal. Ngamali sing penting melu-melu. bisa jadi tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Ya, boten sami kalih contonipun Nabi, benten Nabi ngeten iki kok malah ngerjakan seperti itu. Benten, boten sami. Tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi ngendika, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa raddun." Sinten kemawon ingkang ngamal amalan sing boten wonten contone saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan niku tertolak, boten ditampi Allah Subhanahu wa taala. Nggih percuma. Kesel-kesel tok boten angsal nopo-nopo. Nah. Maka kula panjenengan sami sak derenge ngibadah, ibadah nopo mawon niku kedah wonten dasar ilmune riyen ngaji riyen. Tangklet masalah niki pripun sing leres, bimbingan Nabi pripun masalah sholat, termasuk mangke bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa Ramadan niku pripun dipelajari malih. Kula panjenengan sami insyaallah pun nate belajar, tapi ya jenenge pun setahun sepindah nggih, kata sing pun kesupen nggih, diulang-ulang malih, ngaji malih supados amalane niku sae. Leres. Mboten asal-asalan, mboten ngawur. Nah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, selain ilmu ya yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan sing kedah kula panjenengan sami persiapkan. Sakderenge mlebet bulan Ramadan, selain daripada ilmu, yaitu kita itu berlatih, ya, membiasakan diri, latihan membiasakan diri, ya, untuk beramal amal soleh sebelum sakderenge masuk mlebet wulan Ramadan. Contohnya, wulan Ramadan wonten puasa. Nggih. Sak derenge mlebet wulan Ramadan, seharusnya sing sae nggih, mun latihan riyen melakukan puasa, nglampahaken puasa sak derenge bulan Ramadan. Nah, niki contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kados ingkang dipun napa ceritakan ya oleh ya istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu taala anha ngendika, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala ya istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Aku ora pernah ngerti Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kejawi bulan Ramadan. Niki sinten sing ngendika? Aisyah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali di Ramadan. Berarti nek puasa sebulan penuh niku Ramadan tok. Kemudian Aisyah ngendika, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan banyak puasa di bulan yang lain seperti di bulan Sya'ban. Maknane teng bulan Sya'ban nggih, wulan sak niki niku. Sak derenge Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kathah puasa. Siam kathah siame teng wulan Sya'ban niki. Nah, dikatakan oleh para ulama, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, di antara hikmahnya adalah untuk membiasakan diri, supados mun biasa puasa riyen. Ya, Nek pun biasa puasa niku, pas Ramadan pun enteng. Nggih. Tapi nek sak derenge mboten nate puasa, jarang puasa, mulai puasane Ramadan tok, pas hari pertama lemes, ya lep ngode lah, turu bae lah. Lemes, kepanasan sithik lah. Pingine nang omah bae ora metu-metu. Nah, tapi nek pun biasa, wong pun biasa sih, kayak biasa mawon. Kegiatan aktivitas ini itu semangat. Kados mboten puasa, biasa sih. Niki nek pun biasa. Tapi nek nembe mulainya teng Ramadan, ya berarti nembe berusaha membiasakan diri tadi. Nah, semanten ugi terkait dengan amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain pun demikian. Hendaknya juga dilatih sebelum Ramadan. Sak dilingi Ramadan pun membiasakan diri maos Quran. Supados napa pas masuk bulan Ramadan pun biasa maos Quran. Mboten pas nembe mlebet Ramadan terus nembe lah mulai maca Quran ki, mulai juz siji. Ya paling nembe setengah halaman atau sehalaman, paling mentok-mentok ke setengah juz wis ngantuk riip-riip. Lah turu disit lah, turune luwih suwe daripada macane. Tangi-tangi lah wis sejam semenit. Padahal macane namun seperempat jam, turune sejam luwih ya kan. Kan dereng terbiasa. Tapi nek pun terbiasa, misalkan saat niki pun latihan halaman, dua halaman, ditambah terus setiap hari. Pas Ramadan pun biasa, sejus ya enteng mawon. Sejus ya durung ngantuk, tambah maning. Terus tambah pas Ramadan pun biasa maca Quran. Semanten ugi masalah sholat malam. Terawih, nek sholat malam, sak derenge Ramadan nggih membiasakan. Kalaupun saged bangun malam ya, sak derenge subuh nggih sae. Sepertiga malam yang terakhir. Tapi nek mboten kiat, barangkali mbok tangine nek pun mireng azan, ya salat malamnya sak derenge sare mboten napa-napa. Nggih, sak derenge sale latihan lah 2 rakaat, 4 rakaat ditambah witir. Nah, 2 rakaat witir, 1 rakaat mungkin pertama. Nginjang malih pun biasa ringan, tambah malih. 2 rakaat salat malam ditambah witirnya 3 rakaat. Nah. Tambah malih pas Ramadan pun biasa. Rasanya enteng. Ora pas mulai Ramadan ngantuk bae. Pas salat kalau dengklak-dengkluk ya kan. Malah sujud. Ngantuk sujud malah ketiduran ya. Sare pas sujud repot malih. Pas aminah nembe kaget. Nah, repot malih niku ya kan. Wong mboten biasa sih. Imame ra didawas titik macane lah ribut. Lah dene dawet temen ki lah. Ora ngerti wis ngantuk piye. Nah. Mboten biasa tapi nempun biasa nggih mboten enteng mawon. Semanten ugi misalkan terkait dengan masalah sedekah. Supados terasa ringan sedekah di bulan Ramadan, sak diringi latihan biasa dulu ya. Membiasakan dulu yang sedikit-sedikit ditambah-ditambah. Nanti pas Ramadan saged sedekah dalam jumlah besar. Ringan. Masya Allah. Bun biasa. Bun latihan. Terus persiapan yang kedua diantaranya adalah membiasakan diri. Membiasakan diri. Nih. Terus bun terbiasa di bulan Ramadan saged optimal, saged maksimal ngibadah teng bulan Ramadan. Nah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, permasalahannya niki terkait dengan puasa di bulan Sya'ban, nggih bulan niki. Kalau memulainya itu dari sejak awal Sya'ban jane saene niku. Tapi niki pun badhe pertengahan niki. Nginjang napa? Nginjangi malih niku, pertengahan ya. Pertengahan bulan Sya'ban ya. Sementara teng mriku wonten hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan tasofa ya. Jika sudah sampai pada pertengahan Sya'ban ya. Fala tasumu hatta Ramadan. Ampun puasa, yaitu puasa sunnah maksudnya, sampai bulan Ramadan. Maksudnya nek ampun pertengahan bulan Ramadan ya. Wonten hadis larangan nembe mulai puasa sunnah. Nek puasa nyarutang sih mboten napa-napa, mboten masalah. Walaupun sini ki wonten perselisihan pendapat para ulama. Ya. Karena di sana ada hadis yang lain ya, wonten hadis sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuqaddimu Ramadan bisyami yaumin au yaumain. Jangan kalian itu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sak diringi. Nek pun badhe Ramadan, Ramadan niku ampun didahului puasa sedinten utawi rong dinten. Sedinten sak diringi Ramadan atau rong dinten sak diringi Ramadan. Sengaja mulai puasa ini mboten angsal. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa man kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali kejawi tiang engkang pun biasa puasa melakukan puasa sesuatu jenis puasa, melakukan puasa Senin Kemis misalkan pun biasa, atau bahkan biasa puasa Daud. Nah, kalau pun biasa niki mboten napa-napa pas 1 atau 2 hari sak diringi. Intine nek mboten biasa puasa, ampun puasa 2 napa sedinten napa kalih dinten sak diringi Ramadan ampun mboten angsal. Tapi nek pun biasa puasa sak diringi mboten napa-napa. Utawi puasa nyaur nggih mboten napa-napa, sing dilarang niki puasa sunnah. Nah, nek puasa nyaur nggih kapan mawon. Baik. Sehingga di sini ada sebagian ulama yang mengatakan nek pun pertengahan Sya'ban enggak boleh mulai puasa sunnah kecuali sing pun biasa. Tetapi sebagian ulama boten napa-napa, sing penting boten setunggal utawi kalih dinten sakderenge Ramadan. Nah, ini masalah puasa, puasa sunnah maksudnya. Tetapi masalah yang lain, masalah sholat malam, masalah baca Quran, masalah sedekah, masalah amalan-amalan yang lain, nah ini mboten wonten batasan. Mulai sak niki nginjang napa lusa, mulai membiasakan latihan sholat malam, membiasakan baca Quran, membiasakan sedekah, meningkat sedikit demi sedikit. Nah niki mboten apa-apa ya, mboten wonten batasan dinten. Tapi kalau masalah puasa wau ya wonten perselisihan pendapat para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Terkait dengan masalah ini ya, banyak atau kathah ulama ingkang berpendapat mboten napa-napa puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban, yang penting tidak sehari atau dua hari sak diringi Ramadan. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan membiasakan amalan sak diringi melebet bulan Ramadan. Supados pas Ramadan pun biasa. Baik, nah. Kemudian bukan hanya sekedar membiasakan ini. Ternyata memang amalan di bulan Sya'ban ini juga utama. Wonten keutamaanipun ngibadah teng wulan Sya'ban. Kenapa? Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nate dipun tangkleti. Ya, Usama ibn Zaid ya, nate tangklet Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa sih ya? Panjenengan yaitu Nabi maksudnya. Bulan Sya'ban kok kata puasa kenging nopo? Jane kenopo? Alasane napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dua jawaban, menyebutkan dua alasan. Alasan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengendikan, ya, "Laka syahrun yakfurun nasu." Itu adalah bulan yang manusia itu lengah ya. Boten perhatian ya. Kathah tiyang ingkang boten perhatian amalan teng wulan Sya'ban, menyepelekan amalan teng wulan Sya'ban. Kenapa disepelekan? Nabi alaihi salatu wasallam ngendika ya, "Baina Rajab wa Ramadan." Karena Sya'ban iki wulan kecepit. Kecepit napa sih? Kecepit dua bulan mulia. Sak diringi bulan Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram niku amalan nggih dilipat gandakan. Sak sampune Sya'ban bulan Ramadan, sak diringi Sya'ban apa wau? Rajab bulan mulia. Sak sampune Sya'ban nggih bulan mulia. Bulan Ramadan sih. Nah. Dados kados kecepit niki. Sya'ban niku dicepit bulan mulia, bulan Rajab kali bulan Ramadan. Nah, dados kata tiang engkang menganggap menilai bulan Sya'ban iki mboten wonten napa-napane. Mboten wonten keutamaane. Nah, padahal mboten ngaten. Justru ya. Kalau banyak orang itu lalai lengah mboten peduli, boten perhatian, nyepeleke. Nah, biasanya ngibadah di tempat atau di waktu yang banyak orang lengah lalai, ngibadah di waktu banyak orang itu boten perhatian. Ya, kata tiang sing ya orang perhatian lah, menyepelekan. Itu ibadah yang apa namanya? Yang besar, punya keutamaan. Terus maksudnya, kenapa punya keutamaan? Karena itu waktu banyak orang yang lengah dan lalai. Dan ibadah di waktu yang mayoritas orang itu lengah, lalai, mboten peduli, itu ibadah yang mulia. Kenapa? Kok saged sih? Ya. Contoh sanesipun ya. Sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam niku lalu mulai maghrib hitungannya ya, sampai masuk subuh. Nah niki dibagi tiga. Sepertiga engkang terakhir itu adalah waktu yang paling utama dalam 24 jam. Dalam sehari semalam waktu engkang paling utama gini ku. Sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Karena di waktu itu banyak orang yang lengah dan lalai. Rata-rata tiang pas niku, napa? Ngorok nggih. Nah, selimutan ya. Wis lagi nyenyak-nyenyake ngapa ya. Dan benar-benar pules ya sarene. Nek mboten ya paling napa? Sing melek-lekan napa iki? Nonton bal. Biasanya di waktu itu banyak orang yang lengah dan lalai. Sing memanfaatkan, tiang ingkang memanfaatkan waktu niku untuk ngibadah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sedikit. Maka jadilah waktu yang paling utama. Kenapa? Banyak orang yang lengah lalai. Contohnya niku wau, sepertiga malam yang terakhir. Contoh tempat yang banyak orang lengah dan lalai. Teng pundi? Teng peken. Rata-rata mikir nopo teng peken. Ya, mikir untung, ya. Mikir dagangan jenuran yang laku-laku. Jarang tiang engkang teng peken niku zikir, ya kan? Apa maning ngaji ning pasar jarang, ya kan? Jarang. Nah, wonten riwayat sebagian sahabat niku sengaja mlebet peken nggih zikir. Kenapa? Karena banyak, karena di situ menunjukkan waktu atau tempat yang utama untuk berzikir disebabkan karena banyak orang yang lengah dan lalai. Mboten peduli masalah zikir. Nah, itu alasan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyak orang yang mboten peduli. Kata tiang engkang mboten peduli terkait dengan bulan Sya'ban iki. Nah, kemudian juga amalan di waktu orang yang lengah dan lalai itu kenapa menjadi besar pahalanya? Disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya oleh al-Imam, ya, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala, ya, karena amalan di waktu itu asyakku ala nufus. Amalan ingkang langkung aurat, ya, lebih berat bagi jiwa. Ya, rata-rata tiang niku lagi dolanan terus dewek-dewek zikir, rasanya dening anak dewek, ya, ya. Rasanya nyeleneh dewek, mbok diomong lah, melu-melu dolan bae lah. Ya. Kancane pada ngobrol, misal, ya, kancane pada dolan, kuwi dewek-dewek lagi zikir, berat. Kancane kabeh pada mangan, ya, dewek-dewek ndelengi puasa, abut banget terus. Apa maning niku daharane enak, ya, spesial, ya, gratis malih. Nah, komat kami tok, ya, berat, ya. Nek kancane sedaya puasa sih, ya, kancane akeh sing puasa. Tapi nek dhewekan puasa liyane pada dahar, daharane enak, ya abot banget godaane niku. Ya. Nah, ngaten ugi. Amalan di waktu yang banyak orang yang lengah lalai itu lebih berat bagi jiwa. Mboten-mboten kancane. Nah, dados pahalanya lebih besar karena lebih berat bagi jiwa. Nah, kemudian juga alasan yang lainnya kenapa amalan di waktu orang yang lengah dan lalai itu pahalanya lebih besar. Akhfa, lebih tersembunyi. Langkung tersembunyi. Tersembunyi bahasa Jawa ini sih apa? Langkung ngumpet. Masa langkung ngumpet tidak pas, ya. Kathah tiyang ingkang boten ngertos ngoten lah, ya. Wonten ingkang zikir, wonten ingkang dikirane melu padha bae melu dolanan, dikirane padha bae melu, ya. Menghabiskan waktu yang tidak ada gunanya, dikirane kanca-kancane ngoten iku tapi zikir dhewek. Boten ngertos. Nah. Makanya termasuk juga tiang ingkang sholat malam, ya, rata-rata mboten-mboten tiang ingkang ngertos. Liyane pada turu. Nih, pada sare, ya. Lagi pulas-pulas sini kupas malah. Nah. Tapi, jados pahalanya langkung sae, langkung kathah. Nah. Karena lebih bisa mendatangkan keikhlasan. Kemudian, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ketika ditanya oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, kenapa banyak puasa di bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa syahrun turfa'u fihi a'malul ibad." Niku wulan diangkatnya amalan-amalan hamba. Ya. Amalan kula panjenengan sami diangkat teng bulan niki, teng bulan Sya'ban niki diangkat. Diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Maka aku suka, ya, aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku puasa. Kula remen ngendikane Nabi, amalan kula niku diangkat pas kula niku puasa. Ngaten ngendikane Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Nabi katah melakukan puasa di bulan Sya'ban. Waktu diangkatnya amal ibadah seorang hamba. Nah, maka manawi kula panjenengan sami di bulan Sya'ban iki katah amal soleh pas diangkat-angkat. Pas diangkat amal ini, pas ngibadah, pas diangkat, pas baca Quran, pas diangkat, pas banyak sholat, pas diangkat, banyak sedekah. Nah, maka, bagus catatan amal, pas diangkat. Nah, baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niku alasan, atau dua alasan, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Terkait dengan apa namanya? Persiapan masuk ke bulan Ramadan. Pertama tadi mempersiapkan ilmu, kedua, memperbanyak latihan beribadah dan ngamal. Nah, di antara persiapan yang perlu kita siapkan ketika akan memasuki bulan Ramadan adalah mempersiapkan kebersihan hati. Kebersihan hati. Kula panjenengan sami kedah berusaha untuk membersihkan hati. Sehingga napa? Sehingga di bulan Ramadan hati bersih. Hati bersih. Bersih dari berbagai kotoran dan penyakit. Berbagai kotoran dan penyakit pun bersih. Manawi bulan Ramadan iku hati sudah bersih. Penyakit-penyakit hati sudah mulai dihilangkan. Penyakit hati misalnya iri, dengki, ya kan. Kemudian apa namanya? Sombong, merendahkan orang lain, ujub, bangga diri. Kemudian menganggap, ya, apa namanya, memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak kelebihan, banyak. Ya. Kemudian misalkan kebiasaan mencela orang lain dan seterusnya, termasuk bagaimana membersihkan hati dari apa namanya perselisihan dengan sesama muslim. Dengan sesama muslim nek wonten salah lepat, ya wonten selama ini barangkali ya, menyimpan sesuatu terhadap saudaranya. Nah, kayak wong memang kayak kai. Nah, ini berusaha dihilangkan. Menilai jelek saudaranya, ini berusaha dihilangkan. Su'uzon, buruk sangka, ya. Menyangka jelek terhadap saudaranya, selama ini ada seperti itu berusaha dihilangkan. Nah, berusaha berbaik sangka terhadap saudaranya, berusaha dihilangkan. Nah, kalau ibadah kepada Allah khususnya di bulan Ramadan dalam keadaan hati itu bersih, maka amalan pun akan semakin optimal, semakin sae. Yeah. Kenapa? Karena seseorang yang hatinya itu bersih, hatinya itu akan mudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. hatinya akan mudah terisi oleh hidayah dan taufik. Ya, menawi hatinya kotor, ya, misalnya gelas lah. Gelas wonten isine kotoran. Ya, jenengan suntek diisi banyu bersih pun ya kotor bae. Tetap tidak bisa sempurna, tetapi kalau kotoran niki, ya. Mun dibucal riyen, kotoran teng gelas mun dibucal apa maneh pun diasai bersih. Ya. Terus diisi toya engkang sae, ya. Isine nggih sae, kan ngoten. Tetapi manawi hatinya niku kotor, selama bulan Ramadan melu misalkan wonten taklim, ya nek teng umum kan kadang wonten napa kultum, ya. Padahal itu ndak harus, ya. Bukan sesuatu yang harus, ya. Ada kultum setelah terawih lah, atau sebelum terawih lah, atau setelah subuh lah. Tapi kalau sesekali, ya enggak masalah. Selama tidak dianggap sebagai bagian daripada, apa namanya, bagian daripada rutinitas rangkaian daripada sholat terawih misal. Tidak dianggap sesuatu yang harus di bulan Ramadan. Ya seperti biasa lah. Sesekali ada, kadang enggak. Kadang setelah sholat terawih, kadang sebelum. Kadang di tengah-tengah pas istirahat, kultum disit misal. Kadang enggak ada. Nah. Jadi orang pun menganggap, oh ora kudu anak, ora kudu setelah terawih, ora kudu saat durunge terawih, ora kudu nang tengah-tengah. Ana ya apik, ora ya ora apa-apa. Jadi ora dianggap krus kudu. Nah, sesekali. Nah. Meskipun ada nasihat, misalkan ya, di tempat-tempat sebagian tempat, setiap sebelum terawih anak kultum, nek hatinya itu kotor, ya susah dimasuki nasihat-nasihat seperti itu. Nah, berusaha membersihkan hati. Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kula panjenengan sami sampun ngertos. Amalan anggota badan niku tergantung napa nih? Hati nih. Sementara kula panjenengan sami badhe memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ya kan? Tadi kan niate kan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin akan muncul banyak ibadah di bulan Ramadan? Bagaimana mungkin akan seseorang itu melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan kalau hatinya rusak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ala wahya. Ala fahiya al-qalb, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal darah. Ya, segumpal darah. Manawi segumpal darah niku sae, ya. Maka seluruh anggota badan pun akan sae. Tapi manawi segumpal darah ini rusak, jelek, maka anggota badan pun akan jelek. Niku hati. Nek hatinya rusak, amalane juga banyak yang rusak. Nek hatine sae, amalane juga insya Allah sae. Pentingnya membersihkan hati. Nah, supados ingkang medal niku nggih sae. Napa malih pas Ramadan, eman-eman. Selama Ramadan malah justru melakukan sesuatu yang jelek-jelek. Kenapa? Karena hatinya yang jelek. Nah, ini persiapan yang penting. Ya. Sehingga kula panjenengan sami kedah berusaha membersihkan hati sebersih-bersihnya. Banyak taubat kepada Allah. Ya. Minta supaya dibersihkan hatinya. Ya. Nah, semoga kula panjenengan sami saged ngibadah ingkang sae, ingkang optimal, memanfaatkan Ramadan ingkang optimal, maksimal nggih ibadah amalan soleh. Mugi-mugi amalan kula panjenengan sami mangke teng bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ketinggalan pun azan nggih. Pun wau jane. Mboten mireng sih. Jam pinten jane azane? Heh. 12 jam 12 malam. Oh, 7.12 nggih. Berarti pun wayahe komat niki malah nggih. Nggih mangke azan langsung komat mawon nggih mboten napa-napa nggih barakallahu fikum. Mengatakan kurang kirang langkungipun nggih. Pangapunten. Mugi-mugi mawon bermanfaat kagem kula panjenengan sami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.